Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah kama nawwara Allah bi nuri syamsi abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna ya taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbul alamin. Apakah Allah yang Maha Baik menyaksikan pertemuan ini? Salam dijawab, menyaksikan. Apakah setiap ucapan didengar oleh Allah? Ya. Apakah yang kita duduki saat ini akan bersaksi di akhirat nanti? Apakah Allah mendengar setiap yang berdoa? Ya. Yakin? Yakin. Apakah Allah mendengar setiap yang berbisik? Tolong dijawab. Apakah Allah mendengar siapapun yang bergosip? Alhamdulillah. Kalau sudah mencapai maqam hakul yakin Allah mendengarkan setiap perkataan, kira-kira orang yang yakin kepada Allah akan banyak bicara atau kira-kira terjaga perkataan? Tingkat keimanan seseorang bisa dilihat bagaimana seseorang ngobrol atau bicara. Orang yang yakin kepada Allah yang Maha Mendengar As-Sami, niscaya orang tersebut akan hemat berkat. Tidak perlu merekayasa kata-kata supaya orang lain kagum dan terpesona, karena dia tahu bahwa tidak ada perlunya kita dikagumi orang. Keperluan kita cuma satu, perkataan kita disukai Allah. Orang-orang yang yakin Allah Maha Mendengar, dia lebih takut Allah tidak menyukai kata-katanya dibanding takut orang-orang tidak suka kepada kata-katanya. Orang yang yakin Allah Maha Mendengar, dia pasti akan sibuk meminta kepada Allah sebelum minta kepada siapapun, karena siapapun tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita As-Sami, Allah yang Maha Mendengar. Saudara-saudara yang baik, Kita sering mendengar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah Tuhan kami, Rabbana taqabbal minna, terimalah dari kami, innaka sesungguhnya engkau antas samiul, innaka antas samiul, maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, hadirin sekalian, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Tak ada satu pun yang serupa dengan Allah, dengan Dia. Laisa kamitslihi syai'un. Tiada satu pun yang menyerupai Dia, Allah. Wa huwa sami'un alim. Dan Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi pertemuan ini pasti dilihat Allah, pasti disaksikan Allah, pasti didengarkan Allah. Kalau saudara ditakdirkan sebagai pembicara begini, tidak penting bagi pembicara merekayasa sikap maupun kata-kata supaya pemirsa suka. Karena yang memasukkan ilmu ke dalam hati bukan pembicaranya. Yang memasukkan ilmu ini ke dalam hati adalah pemilik, pembolak-balik setiap hati. Siapa? Allah. Jadi tidak perlu membuat kata-kata yang ditujukan hanya membuat saudara terpesona. Mau apa? Yang penting setiap perkataan niatnya benar, yang disampaikannya benar, dengan cara yang benar. Selebihnya Allah yang maha mendengar, yang menyimpan setiap hati hamba yang diterima. Jadi tidak usah kalau nanti saudara jadi ustaz, jadi mubaligh, mubaligoh, ustazah, jahil atau apalah namanya, mengada-ada dengan sikap, gerak, nada ataupun tutur kata yang agar orang lain jadi terpesona, kagum. Tidak, lempeng saja. Allah tahu isi hati penceramah, Allah tahu pikirannya, Allah mendengar setiap yang diucapkan. Kalau Allah ridho, Allah masukkan ke dalam hati siapa yang Allah tahu. Makanya kalau di rumah memberi nasihat kepada anak, istri atau suami, tidak perlu dengan sesuatu yang berlebihan atau lebay. Bicara pakai hati yang lurus, bersih, Allah lah yang memperjamkan. Tidak ada suami yang bisa membulak-balik hati istrinya, tidak ada istri yang bisa membulak-balik hati suaminya, tidak ada orang tua yang bisa membulak-balik hati anaknya, tidak ada anak yang bisa membolak-balik hati orang tua. Cuma satu yang bisa membolak-balik hati, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberi nasihat yang utama bukan supaya orang lain bisa masuk ke hati orang lain. Memberi nasihat yang utama adalah supaya yang memberi nasihat disukai Allah. Selebihnya Allah yang membalikkan hati siapa. Kira-kira dalam gambar ini, apakah perlu bahasa Inggris untuk mencernakan? Perlu. Kalau yang diajak bicaranya orang yang paham bahasa Inggris, mau bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Sunda, bahasa Baduy, sama semua bahasa ciptaan Allah. Karena makhluk yang berbahasanya juga makhluk Allah. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa asing semata-mata untuk gaya supaya orang kagum, Allah tahu niatnya. Oke? Nah, itu baca Indonesia. Baik. Tadi surat Asy-Syura ya, ayat 11. Saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik figur yang harus kita jadikan rujukan dalam segala aktivitas kita, termasuk dalam hijrah. Rasulullah pernah menasihati Ibnu Mas'ud. Saya kutipkan nasihat beliau untuk Ibnu Mas'ud. Sebentar hadirin. Jadi Ibnu Mas'ud berkata begini, oh maaf. Nasihat ini sebentar ya. Abdullah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, aku adalah orang yang paling ditaati di kaumku. Beliau ditaati di kaumnya. Apakah yang layak perintah, apakah yang layak aku serukan? Misalkan saudara ada di satu kaum yang kaum itu mendengarkan, apa ya Rasul yang layak aku perintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh begitu, tebarkan salam, salam dan sedikit bicara kecuali berkaitan dengan yang manfaat. Jadi harusnya budaya sedikit bicara itulah adalah budaya yang paling Islam. Banyak ngobrol yang tidak manfaat, banyak bergurau yang berlebihan, banyak bergunjing sama sekali bukan akhlak Islami. Kebiasaan banyak komentar, kebiasaan celetak-celetuk, kebiasaan banyak ikut campur, memperpanjang kata, kebiasaan yang kurang Islam. Sedikit bicara, tapi sekali bicara benar, itulah akhlak Islam. Dalam riwayat lainnya, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah pun mengisyaratkan, barang siapa yang memilih diam akan selamat. Kita tahu bicara itu tidak mudah, tapi sekali keluar kata-kata tidak bisa ditarik lagi, seperti peluru yang keluar dari laras, sekali melesat tidak bisa dikejar. Seperti panah yang melesat dari busur. Perkataan ini selain didengar oleh Allah yang mau mendengar, dicatat oleh malaikat, direkam oleh kamera dan mikrofon, tidak bisa disedot lagi. Harus berpikir lebih banyak sebelum bicara. Wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar, aku berwasiat untukmu agar berakhlak baik dan tidak banyak bicara. Keduanya adalah amalan yang paling ringan dilakukan oleh tubuh, tapi dua hal itu nilai pahalanya akan memberatkan di akhirat nanti. Saat yang lain, Rasulullah bersama Mu'adz bin Jabal. Amalan apakah yang paling utama ya Rasul? Rasulullah menjawab dengan menunjuk diam, kecuali dalam kebaikan. Oleh karena itu sahabatku sekalian, seseorang pernah mengawasiat kepada Sa'id Al-Khudri, permintaan pun dikabulkan. Lalu Sa'id Al-Khudri berkata, berdiamlah kecuali tentang kebenaran, karena sikap itu engkau bisa mengalahkan siapa. Hadirin, ngobrol itu aslinya tidak mudah. Setiap kali kita bicara, itu setan membisiki kita banyak hal. Kita akan cenderung berkata yang tidak benar. Masuk informasi, masuk yang kita dengar, lalu kita bicara. Rasulullah pun sudah mengingatkan, barang siapa yang senang mengatakan apapun yang didengar, dengar ini ngomong, dengar itu ngomong, cukuplah dikatakan sebagai pendusta. Orang yang senang mengatakan apa yang didengar, banyak ngomong sama sekali bukan budaya, bukan akhlak yang dicontohkan Rasul. Jadi jangan bangga kepada yang perkataannya, ngobrolnya panjang lebar. Makin banyak bicara, makin banyak keluar tergelincir kata-kata. Makin banyak tergelincir kata-kata, makin banyak dosanya. Makin banyak dosanya, makin berpeluang jadi ahli neraka. Mulai saat ini mari kita bertekad sekuat tenaga berpikir dan merasa di hati lebih banyak sebelum bisa. Apa penyebabnya orang senang bicara? Bisa jadi karena mencari kedudukan di hati orang, ingin dianggap orang yang pintar, ingin dianggap orang yang serba tahu, ingin dianggap sebagai orang yang sangat berpengalaman. Pokoknya orang banyak bicara yang tidak manfaat, bahkan yang maksiat. Sebabnya di sini lebih sibuk memikirkan kedudukan di hati makhluk daripada kedudukan di sisi Allah. Betul? Coba lihat acara-acara TV. Kenapa ada lawakan-lawakan yang kadang sangat berlebihan jadi dosa? Kebanyakan lawakan itu sia-sia, melalaikan dari Allah. Sebagian menghina, sebagian ghibah. Itu semuanya ada catatan. Mungkin ada saatnya kita membuat suasana, karena Islam tidak menegangkan. Yasiru wala muhasir bashiru wala kinar. Buatlah suasana gembira, jangan dibuat menegangkan. Artinya menjaga perkataan tidak identik semua jadi tegang. Boleh saya ulang pelajaran yang lalu tentang empat ciri orang ketika bicara. Satu, orang yang paling berkualitas dalam berbicara ada ciri khasnya. Kalau bicara, yang ciri khas utamanya selalu terkait kepada Allah, membahas apapun juga. Karena tidak ada satupun urusan kecuali pasti urusan itu melibatkan Allah. Benarkah? Tabrakan kereta api dengan anak yatim, maaf, dengan bis yang diisi anak yatim. Tabrakan terjadi di Bismillah. Yang meninggal sudah pasti yang waktunya meninggal. Benar? Yang lalai akan dapat dari kelalaian. Yang zikir akan dapat dari zikir. Kejadian apapun, obrolan yang bagus selalu nyangkut ke Allah. Tapi obrolan yang tidak nyangkut ke Allah turun kualitasnya. Obrolan apapun yang nyangkut ke Allah itu obrolan jadi zikir. Jadi yang kedua orang yang berkualitas bicaranya adalah kalau ngobrol jadi ilmu. Ngobrol memakan waktu, kita dapat ilmu. Masya Allah. Barokah. Karena ilmu pemandu amal, ilmu pupuk iman. Jadi kalau ngobrol, walaupun kita ngobrolnya jangan sumber ilmu. Ada kejadian, ya ayyuhalladzina amanu. Kadang orang jadi jengkel. Kalau kita sedikit-sedikit ngobrol, pamer ilmu. Ada yang memberi nasihat bukan supaya orang jadi baik, tapi untuk kelihatan supaya dia orang baik. Ini tidak laku di sisi Allah. Boleh jadi orang yang dengar nasihatnya juga jengkel, dibuat jengkel saja. Padahal nasihatnya mungkin benar, tapi yang tidak benar adalah niatnya. Bukan supaya orang jadi baik, tapi supaya kelihatan dirinya sudah baik. Padahal Allah tahu itu nasihat yang dikatakan buat dirinya saja tak kepake. Ma, oh ibu, kenapa ada bedanya yang disebut ma dengan ibu? Ma terlalu ngampung gitu. Kalau memberi nasihat ke anak, jangan sibuk dengan nasihat ingin anak berubah. Karena yang terpenting dari nasihat seorang ibu atau ayah, nasihat itu bisa merubah dirinya sendiri. Bukan sibuk menasehati anak agar anak berubah. Nasihat tidak bisa merubah orang. Nasihat yang membuat diri kita memperbaiki diri, kita disukai Allah. Hadiahnya mudah-mudahan salah satunya anak jadi baik. Jelas? Apakah kita bisa merubah anak jadi baik? Bisa. Jawabannya tidak bulat. Apakah kita bisa merubah anak jadi baik? Bisa. Yang bisa merubah siapa? Allah. Apakah nasihat kita bisa merubah anak jadi baik? Bisa. Nasihat itu adalah amal soleh. Kalau kita praktekkan pada diri kita, Allah lihat. Ini benar nih si bapak. Dia nyuruh anak ngaji dan dia tidak ngaji. Dia nyuruh anak jujur, dia juga berusaha jujur. Dia nyuruh anak tahajud, dia juga tahajud. Nanti mudah banget. Dan Allah juga tahu ibu-ibu diam, jangan suka marah-marah. Tapi Allah lihat ibunya suka marah. Kata bapak, kalian harus jadi anak yang jujur. Padahal Allah tahu itu bapak di kantor atau di angkut. Jadi nasihat itu boro-boro untuk anak, untuk dirinya saja dan kepake. Benar? Maaf ini suara jelas jelas. Jelas? Jelas. Acungkan jempolnya kalau jelas. Jelas. Ini? Ibu, acungkan jempol kalau merasa terdengar jelas. Ini? Saya tidak boleh sudut, ya. Yang tidak begini, ada catatannya kan? Ciri yang ketiga, orang yang bicaranya kelas utama, selalu ada hikmahnya. Kalau ilmu ke sini, kalau hikmah sini. Membahas apapun dapat hikmah. Misal mendengar ada pembunuhan yang berdua di mobil membunuh pacar. Beginilah kalau orang jatuh cinta hanya mengandalkan nafsu, bukan di jalan Allah. Cemburu bisa membuat membunuh. Hikmahnya hati-hati terhadap asmara. Yang tidak disertai akad nikah cenderung nafsu, dan nafsu tidak membawa kebaikan kecuali yang dirahmati Allah. Kepada akad yang jatuh cinta dan belum menikah, hati-hati, jaga jarak. Kita lihat juga ada wanita yang membakar diri karena tidak jadi menikah. Begitulah kalau kurang iman, itu pasti cintanya melampaui cinta kepada Allah dan Rasul. Akibatnya ketika tidak ada takdirnya jodohnya, dia malah membinasakan dirinya sendiri. Hikmahnya jangan terlalu cinta. Yang saudara cintai belum tentu jodohnya. Ya. Bisa enggak oleh Allah dirubah yang tidak jodoh supaya jadi jodoh saya? Jangan ngomong sama saya, bilang saja sama yang Maha Kuasa. Istiqoroh, bagaimana ternyata jodoh saya itu benar-benar jodoh sahabat karib saya. Kalau saudara sudah pasrah ke Allah, nanti pada saat dipisahkan hati saudara dibikin kuat. Kalau saudara sudah istiqoroh tentang jodoh, ini bukan jodoh, oleh Allah akan dipisahkan. Hati saudara dibikin kuat. Ngerti kan? Tidak perih. Tingkat perihnya itu sebanding dengan tingkat kemusyrikan. Tenang. Saudara istiqoroh mau jadi ketua RW dalam pemilihan pilkada di RW, dan saudara tidak terpilih, di sini enak saja. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan saya dari amanah yang mungkin tidak bisa saya pikul di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau tidak dipasrahkan ke Allah, bisa depresi. 3, hikmah. 4, solusi. Jadi obrolan itu ujungnya hanya satu amal yang harus dilakukan. Tidak hanya ngobrol, tapi jelas ujungnya adalah jalan keluar. Inilah orang yang kalau bicara, insya Allah manfaat. Bicaranya jadi ingat ke Allah, bicaranya nambah ilmu, bicaranya nambah ilmu tanpa kita merasa digurui. Karena ada yang menggurui tidak enak ke kita. Misalkan mau makan dikit, pakai tangan kanan, tangan itu sunnah Nabi, Nabi cuma mau minum, bismillah dulu, kalau nggak bismillah nggak jadi apa. Apalagi begitulah. Ada orang yang tiap kita bergerak bahasa Sundanya dicarekan, padahal perkataannya benar, tapi mungkin hatinya yang kurang buat benar. Ingin kelihatan tahu, ingin kelihatan halus-halus saja. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang biasa-biasa saja, tapi tidak boleh dianggap remeh karena ini sudah membuang banyak waktu. Cirinya apa? Kalau bicara sibuk menceritakan kejadian. Jadi ada orang yang apa saja diomongin. Aduh, tadi saya lihat itu orang kelindes beca, kasihan banget. Begitu aja. Itu kakinya tuh sampai topeng, kelingkingnya. Tapi tidak ada ilmu, tidak ada zikir, tidak ada hikmah, tidak ada solusi. Hanya ngomong saja. Ini buang-buang waktu. Ada yang lihat apa saja. Ketemu artis, artis itu ternyata aslinya mah nggak seperti di TV, hidungnya kurang mancung dan merontok di sini. Apa perlunya ngomong? tidak akan merubah apa-apa. Ada juga yang baru ketemu Al-Aqim. Al-Aqim? Oh, di TV gede ya. Ibu kenapa katanya seperti yang menjiwai kan? Baru ketemu saya ya. Omongan itu tidak akan menambah apapun kepada saya. Lain nambah dosa yang ngomong. Kalau diam saja, tidak usah dikomentari dan tidak menyelesaikan apa-apa. Nah, ada itu juga. Masuk ke lift. Iya. Kok beda dengan TV? Terus mau apa ngomong gitu kan? Gini-gini juga pikiran Allah. Kenapa sih harus segala dibeli? Bisa jadi masalah kok. Jangan setiap melihat, mendengar, terus dikomentar. Setiap komentar kita dicatat. Gak usah segala komentar, paham. Kalau perlu, manfaat, bicara. Kalau gak ada perlunya, diam. Aman. Selamat. Orang yang banyak diam bisa mengalahkan setan. Orang yang banyak ngomong lebih mudah tergelincir. Nanti dilebih-lebihkan. Udah dilebih-lebihkan, ingin kelihatan lebih dramatis. Cerita ke Mekah. Di Mekah itu dingin sekali. Padahal gadget itu cuma 19 bulan. Tapi supaya dramatis. Ketika saya mau mencium Hajar Aswad, tiba-tiba orang minggir semuanya. Biasanya yang kayak gitu karena petugas kebersihan saja. Dan ketika saya mencium Hajar Aswad, terasa sejuk di wajah saya. Dan dia membalas, cuma kebentur di pinggir karena balas kecupan. Kejedot. Tiba-tiba sesudah itu, ketika saya terdesak, ada seorang pria berjanggut depan mengulurkan tangan. Itu maaf sekali, tapi ingin dicitrakan oleh orang-orang, oh ini ditolong malamnya. Kenapa sih dilebih-lebihkan? Mencium Hajar Aswad itu sunnah, tapi berbohong dosa. Melebih-lebihkan omongan dosa. Masa mengamal, membela amalan sunnah dengan perbuatan dan kisah yang haram? Ini pasti dia lebih sibuk cari kedudukan di hati orang. Lihat potret Ka'bah. Saya tidak pernah ke sini. Nah, saya waktu itu sholatnya di sini. Nah, di sini hilang sendal saya. Apa perlunya cerita? Dulu bangunan ini belum ada. Sekarang sudah ada. Kenapa harus ngomong? Tidak ada apa-apanya cerita itu selain pamer, benar? Jangan heran pulang dari sini jadi lebih sepi. Lihat. Latih, harus dilatih. Tiga, ciri orang yang rendah hati. Ini lebih rendah. Apa cirinya? Komentarnya, celetak-celetuknya, selalu negatif. Dia sulit sekali berkata hal positif. Apapun dilihatnya dari sisi negatifnya saja. Bangun tidur. Dasar udah tua. Pinggang sekarang terasa. Belum lagi ini nih. Bukannya bersyukur dia masih hidup. Bukannya bersyukur dia tulangnya masih kumplit. Tapi pertama banget tuh mengeluh. Terus menguap, bau apa nih? padahal dia yang baru menguap. Udah gitu anak antun, itu kan sebagai pesta pertama hidup kita normal. Harusnya alhamdulillah masih bisa berwarna hidup saya mencium bau-bau. Tapi bagi orang yang rendah, semuanya jelek, semuanya kurang, semuanya salah, semuanya serba tidak bagus, negatif aja, dan kita jadi tidak nyaman. Benar? Mau ke kamar mandi, sing rapi, awas, sing bersih WC-nya, siram ya, karena biasa begitu. Jadi yang dihabisin air, mahal air sekarang, kamu gak akan kuat beli, terus ngomong. Mau makan, bosan, pasti nasi goreng lagi nih. Kata istrinya, enggak pak, hari ini masak bubur. Pak, bubur sekarang enggak ada yang bagus. Kasih itu kan, benar, cakwenya cuma 3, saya juga. Buat apa bubur ayam kalau ayamnya dikit? Termasuk bubur ayam. Komentar sambil nyemak. Mana airnya? Kasih air kopi. Kopi jelek kayak gini. Kurang manis nih. Masih gula. Kurang hangat. Panasin. Mana pisang gorengnya? Kopi tanpa pisang goreng. Bagaimana tahu bintang tahu? Jadi pisang goreng kecil-kecil gini gak kerasa. Komentar terus. Enggak ada rasa syukurnya ke Allah. Dan itu dicatat. Manggil anak-anak sini. Yang benar kamu jadi orang. Karena dia sendiri enggak benar. Saya tuh enggak suka. Lihat anak-anak yang tidak disiplin. Sambil matanya melotot, nadanya keras. Ini kan kerekam oleh anak. Disangkanya itulah contohnya. Anak itu melihat kita sebagaimana kita melihat dia. Anak bicara kepada kita dengan nada sebagaimana kita bicara kepada anak. Anak kita lah guru terdekat. Mau pergi, jam 6 kurang seperempat udah kacau nih, udah pasti macet. Belum naik mobilnya, udah menderita duluan. Lihat mobil, ini mobil makin boros aja, dikutuk mobil sendiri. Mau starter susah nih, pasti susah nih. Belum juga dihidupin, sudah dikutuk mobilnya, dan itu jabal, jadi susah betul. Maju dikit, ini saya paling sebel nih, perempatan ini. Merahnya sebentar lama, hijaunya sebentar. Paling amit-amit, dulu gak kayak gitu. Pas jalan renjir, ini yang bikin shock breaker hancur. Gara-gara hujan. Terus bunyi mulut. Dicatat terus oleh malaikat. Gak ada zikirnya. Selain musuh. Anak terus nangis tiba. Diam kamu. Kamu paling sebel ya kalau banyak ngomong. Sambil ngomong. Di perempatan ada pengemis. Pengemis di rumahnya tuh udah punya rumah bagus kaya mereka sebetulnya. Ngomong karena dia nggak pengen. Datang abang bukan koran. Berita sekarang ngaco semuanya. Ada yang benar ambil dibeli. Udah gitu mendung. Hancur nih kalau kayak gini. Gak hancur nih Jakarta. Udah pasti macet total. Ini bekal jam 10 nih pulang ke rumah. Acol ya, terendam nih pasti saya. Padahal belum nyampe, hujan belum, udah baru pergi. Nonton TV juga ngomel saja. Aduh, ini penyanyi gak ngaca. Bibir tebel nyanyi. Ngaca dong. Padahal bibir dia lebih tebal. Suara sember gitu. Dan didengar tuh sampai kapan. Nonton sepak bola marah, marah terus, ke pinggir, bodoh, Allah pakai kakinya dibawa lagi dia saja dikuatkan. Itu aja ternyata dicatat tuh semua yang lain. Kacau sekarang Indonesia. Pas ada politik dah Indonesia mah terhancur. Dan dia juga termasuk salah satu yang menghancur. Pernah dengar yang seperti itu? Sering. Jawab. Sering. Pernah dengar? Sering. Sering. Sering. Jelas suaranya? Jelas. Pasti jelas. Suara sendiri. Ya. Gak boleh. Itu ciri-ciri orang yang tidak beriman. Ciri-ciri orang yang tidak yakin Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mencakar. Apalagi sudah ghibah. Lihat seseorang, saya tahu rahasianya. Tahu dari mana? Jangan sok tahu. Ghibah menceritakan seseorang yang kalau dia tahu dia tidak suka, tidak akan diampuni Allah sebelum dimaafkan orang tersebut. Di akhirat, pahala kita dikasihin kepada orang yang kita gibahi. Kalau habis pahala kita, dosa orang yang kita gibahi akan kita pikul sebagai buah daripada gibah. Celetak-celetuk itu dicatat dan bisa jadi doa. Jadi doa, hati-hati, jangan sembarang ngomong, jadi doa. Apalagi ibu-ibu, gak boleh. Ibu tuh sebel lihat wajah kamu. Nah, saat doa diijabah, itu anak nanti gak anak kalian. Falyakul khairan awliyasin. Kalau kesel, gak usah diomongin. Bisa jadi doa. Besar anak kurang ajar diijabah, kurang ajar betulan kita yang melangsung. Kenapa diijabah? Ya salahnya sendiri, kan setiap hari itu ada saat mustajabnya dan kita tidak tahu kapan mustajab. Maka jangan ngomong jelek, jangan mengutuk, mencela, tidak menyelesaikan masalah. Setuju? Kenapa ini banyak yang tegang begini? Ya? Ingat ya, setiap perkataan bakal balik ke kita sendiri. Yang terakhir, orang yang dangkal. Siapakah orang yang dangkal? Yaitu orang kalau bicara, cirinya adalah sibuk memuji dirinya sendiri. Orang yang dangkal dalam otaknya ini, dia akan merekayasa apa saja agar orang semuanya terpusat kepada dirinya, memuji, menghargai. Dulu ya, di lingkungan ini semuanya dalam kemaksiatan. Sesudah ada saya, misal di sebuah tempat dan saudara di sana dakwah, dulu tersesat. Sesudah saya mulai dakwah di sana, orang pada soleh, masjid dibangun. Ini semua itu jerih payah. Nah ini udah dakwah. Kalau membangun pesantren, sebelum kita ada yang membangunnya itu sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Bukan kita yang membangun pesantren, Allah yang membangun pesantren dan kita diuji jadi jalan terwujudnya apa yang Allah tetapkan harus terjadi. Jelas? Enggak ada kita juga, rencana Allah pasti kejadian. Jangan merasa berjasa. Enggak usah disebut-sebut, enggak usah nunggu orang mengakui ke apa-apa. Saudara membangun masjid, udah makmur ganti DKM, saudara enggak kepilih jadi DKM, enggak apa-apa. semuanya ada di sisi Allah. Enggak usah dicatat di prasasti juga enggak apa-apa. Allah enggak akan lupa, Allah enggak akan salah menghitung balasan. Itu ibu-ibu dulunya belum pakai jilbab, tapi sesudah mendengar ceramah saya tentang jilbab, sekarang dia pakai jilbab sebanyak-banyak. Masalah. Orang berjilbab bukan karena nasihat kita, karena hidayah taufik Allah. Mungkin doa anaknya, mungkin doa suaminya, mungkin doa pembantunya. Nah, syariatnya ditakdirkan mendengar ceramah. Yang dengar banyak orang berubah kalau dirubah oleh hidayah Allah. Jangan merasa berjasa. Ibu, ibu, jangan suka ikut jasa ke anak-anak ya. Ini ibu Muna. Ini ibu Muna. Anak bingung. Ibu kok jadi lupa? Ibu yang hamil, kamu tuh duduk di rahim ibu. Ibu yang melahirkan kamu, kamu tuh sungsang tahu. Tidak tahu, saya nggak milik sih. Ibu yang menyusui, anak tidak akan terkesima dengan cerita ini. Itu bukan keinginan dia. Kata anak, aduh siapa suruh bu? Kalau ibu berkerewel begini, tak bisa melahirin saya. Dan saya emang gak pesan keluar dari ibu. Jangan. Tidak nambah apapun. Orang yang senang menyebut jasanya tidak akan nambah apapun selain memperlihatkan kedangkalan dirinya. Orang tidak akan menjadi simpati ke kita dengan pamer amal. Nah, ada Allah yang lihat. Orang itu baru menghormati kita kalau dibalikin hatinya oleh Allah. Nih, yakin. Pak, jangan so hebat ya. Bapak capek ya. Bapak tuh banting-banting tulang. Dari pagi sampai malam pekerjaan Bapak ngebanting tulang. Aneh. Gak gampang tahu cari nafkah. Habis nih keringat Bapak. Mau apa ngomong gitu? Lakukan aja, itu kan amal kita. Anak gak membalas budi. Kita setor ke istri misalkan nih, wah cuma segini pak, emang segitu pak. Jangan harap-harap kita dihormati, dikagumi jerih payah kita, enggak usah. Lakukan aja yang terbaik. Enggak diterima kasih, enggak apa-apa. Allah pasti bersyukur ke hambanya yang mau menafkahi keluarga. Benar? Ciki kelas berjuang ya. Tetesan keringat lakukan. Udahlah, semuanya dilihat oleh Allah. Semuanya disaksikan oleh Allah yang Maha Baik. Semuanya dicatat oleh Allah. Semuanya dibalas dengan sempurna oleh Allah pada waktu dan bentuk yang paling pas. Enggak usah pamer dengan omongan kita apa yang kita lakukan. Dah, nanti Allah beritahu. Kalau amal kita dikehendaki orang lain tahu, Allah kasih jalan. Tapi kita enggak usah sibuk pamer dengan omongan. Setuju? Allah sing ikhlas ya. Jangan pamer, enggak ada gunanya. Kita ingin dikagumi orang, mau apa? Orang enggak punya apa-apa. Sama-sama makhluk nebeng. Lakukan aja yang terbaik. Kalau memang perlu penjelasan, jelaskan yang wajar, proporsional. Setuju? Sepakat kita akan membudayakan lebih banyak menjaga lisan. Kita mau bicara, pikir dulu manfaat atau tidak. Hati-hati, jangan sampai ngomong malah nambah masalah baru. Jangan sampai ngomong ngilangin pahala yang sudah kita jerih payah lakukan. Jangan sampai ngomong malah pahala kita diangkut, dikasihin kepada orang yang kita sakiti. Wal yaqil khairan aun yasmi. Tahan, tahan. Kalau gitu nanti jadi sepi. Tidak. Karena bicara bukan hanya ini, tapi seluruh tubuh kita juga sudah bicara. Bahkan tanpa ini pun sudah bisa dipahami. Coba. Gerakan tubuh ini sudah bicara. Kita sekarang ngomong, ibu sayang padamu, ibu sangat mencintaimu. Semua pikiran ibu hanya tercurah padamu. Padahal tangannya mah terus berkesan-kesan dengan yang lain. Semua pikiran dan perasaan ibu hanya untukmu. Mulut begitu, ini ke ini. Mana yang lebih berarti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisan, sikap, hati sama. Jadi walaupun sedikit bicaranya, tapi sudah bicara banyak dengan perilaku. Demikian, terima kasih. Sudah habis waktunya. Ini saya lihat ada yang kuning kemuning. Majlis Taklim Raudatul Ilmi, acungkan tangan. Oh, terima kasih. Dari Ciledug, betul bu? Kerudung hijau, nampul Majlis Taklim Nurul Ikhlas. Terima kasih. Jalan Raya Serang, Ketua Ibu. Kerudung warna-warni, Majlis Istiqlal. Kopea putih jom. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah lunas. Tidak boleh diomongin. Lihat saya tadi ujian. Saya sudah mulai berusaha ngomongin jangan, ngomongin jangan, jangan. Tapi sini jangan, ini bunyi sendiri kan. Maaf ya, itu jauh berburu. Baik. Hari ini acungkan tangan yang paham tentang Android. Android cung yang mengerti Android, nggak apa-apa, tidak ngerti tidak dosa, yang ngerti saja. Baik, yang paham Android, ini handphone ini ada yang Android, ada yang Symbian, ada iPhone. Nah untuk yang Android, hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Ada yang bisa di download di sana, namanya Aagim TV. Ini bukan karya saya, tapi karya sahabat saya dari salingsapa.com. Boleh saya minta hadir di sini, karena beliau berjuang keras menghadirkan. Jadi di Play Store cari Aagim TV. Nanti ini juga kelihatan cara ini sekarang. Nanti ada habis. Ya, satu sentuhan aja begini langsung keluar. Maaf ini kopernya belum diganti ya. Ini punya. Tentu bawahnya langsung seperti ini pilihan. Yang lain berarti yang acara ini juga sudah ada di sini. Yang rekaman lalu-lalu ada. Mau suara saja ada. Ini memang tergantung pulsa juga. Mana? Inilah adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini santri ini. Siapa namanya, Bu? Ya, umur sekarang berapa? 15. Jadi beliau ditakdirkan dari kecil sudah memiliki kecintaan untuk teknologi. Di mana ya, guys? Pak Agim TV ini. Ya tentang ini. Beliau sempat tinggal bersama saya di Mekah dari tahun 2000-an. Alhamdulillah. Saya apa yang bisa diperoleh dengan dari para pemirsa dengan Pak Agim TV? Rio lebih cantik ya, saya ini memang keren tapi saya ngasih hari ini. Ya jadwal selama pesan-pesan tauhid. Info ladang. Ya, berapa lama bikin ini? Lumayan. Satu bulanan ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya dan ayahnya ya. Ya, betul. Ya. Masih kecil, masih 15 tahun. Dibanding saya 52 tahun. Semuanya free, tidak ada dipungut bayaran apapun. Kalau YouTube hanya terbatas. Ini bisa banyak beragam hal, video dan sebagainya. Jadi saudara, kalau tidak sempat kesini, bisa nonton di rumah seperti ini. AAG TV. Sementara itu ya, karena itu yang dibuat terbaru. Begitu, terima kasih ya dan sebagian ayahnya. Semoga pahalanya mengalir. Kita doakan supaya beliau menjadi ahli teknologi yang penuh manfaat untuk umat. Nanti tidak hanya Agim TV, mudah-mudahan Syafi Antonia TV yang lain-lain juga. Nah, makin banyak diakses, makin baik. Ya, Masya Allah. Ada pertanyaan silahkan. Cuma ada 10 menit. Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas ars, di mana arsnya ars kita boleh menuju ke atas, tetapi Allah itu mengetahui segala galanya. Sederhananya saja satelit di atas ini sederhananya, tapi tidak bisa dibandingkan dengan satelit. Satelit bisa mereka bisa mengetahui, itu hanya benda ciptaan Allah. Allah menyelimuti langit dan bumi kekuasaannya. Kalau disebut ada tempatnya, maka tempat itu pasti lebih besar dari Allah. Maka kalau Allah, kita menyebut Allah bersemayam di atas ars, arsnya sendiri tidak terbayang oleh kita. Yang pasti adalah kita tidak boleh memikirkan zat Allah, tapi pikirkanlah asma wa sifat Allah. Gini, man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Nih lihat. Lihat tangan aja. Siapa yang bikin tangan ini? Bergerak sempurna. Ada pori-porinya, ada kukunya. Kenapa kukunya yang panjang bukan jarinya? Benar? Kok kuku keras, enggak lembek? Coba kalau kuku lembek. Dan anehnya, kuku digunting ini enggak ada rasanya. Tapi lebihnya sedikit dengan jarinya yang digunting. Pasti beda rasanya. Hanya dengan melihat tangan, wajah, tubuh aja itu sudah subhanallah. Banyaknya orang mata lihat lukisan, mulut memuji pelukis. Ini gambar kucing luar biasa. Tapi mata lihat kucing, enggak ingat ke Allah yang menciptakan. Harusnya mata ke kucing, hati ke Allah yang menciptakan. Lihat boneka, dipuji boneka yang pabrik dan insinyur. Kenapa lihat anak yang memainkan boneka enggak ingat Allah? Begitu deh. Maka teruslah belajar. Yang pasti Allah menyaksikan, mendengarkan, mengetahui isi hati kita. Itu pasti ya. Dan mengurus tubuh kita setiap saat. Kullu yaumin huwa fi syak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Nanti boleh ngaji dulu baru bicara ya. Silakan. Mohon maaf. Tadi Allah mengatakan setiap perkataan yang kita katakan, apa yang kita ucapkan langsung dicatat sama mereka. Dan tidak sebetulnya mereka tidak dicatat. Dan saya juga pernah mendengar ada ulama mengatakan setiap maksiat yang dilakukan sama Allah ditunggu 6 jam baru dicatat sama mereka. Saya mohon penjelasannya. Saya lebih senang ilmu ini kapan pun dicatatnya membuat kita berhati-hati menjaga lisan. Karena yang terpenting bagi kita adalah semua adanya malaikat ini membuat kita lebih hati-hati. Maka apa? Mau kapan pun dicatatnya kan yang penting bukan catatannya, hati-hatinya. Sepakat Pak? Hadirin, bagian ibu dulu ya. Hampir saya nyebut sama itu panggilan terbaik. Iya, iya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya tentang zakat mal, ini saya mau tanya kan ada beberapa yang berhak menerima zakat. Terus salah satunya adalah orang yang haknya tapi harus sholat. Dan saya kan tidak tahu orang itu sholat atau tidak. Terus orang yang punya panggilan yang dalam panggilan kita. Sementara saya kan ada orang yang tinggal di saya tapi bukan dalam keluarga. Dia miskin, tapi ya memang sholatnya begitu ya, jadi tapi dia miskin, apa saya boleh dijakat Zakat memang ada peruntukan ya Yesus. Intinya perintah zakat itu adalah agar kita selalu bersih dalam kita. Ya, ada yang kita sanggup membagikannya karena kita tahu, ada juga yang kita baik diserahkan ke lembaga yang lebih paham kepada yang paling berhak begitu. Sesudah itu diinformasikan mana kira-kira. Setiap ragu tinggalkan. Setiap segala sesuatu yang diurus oleh hakimnya akan lebih baik. Itu Bu. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan lisan, lebih mantap. Ibu nanya apa ya? Terima kasih, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, A. Kalau kita pergi ke tempat yang ramai atau di mana saja, kita selalu menemukan saudara kita yang kondisi tubuhnya tidak cukup, misalnya tidak punya kaki, tidak punya tangan atau bagaimana. Atau kita selalu menemukan saudara kita yang kondisi ekonominya tidak sangat memprihatinkan. Melihat dua hal ini ya, spontan saja di mulut ini tanpa disarankan langsung bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Allah atas rezeki yang Kau berikan kepada kami. Cuman lama kelamaan timbul dalam hati ini, apakah salah tindakan seperti ini? Walaupun rasa syukur itu kita ingin dengan bersedekah atau tindakan seperti lainnya. Hanya itu mohon penjelasan kami. Saya bingung. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Tidak ada kejadian kebetulan. Tidak ada kejadian yang tidak sengaja. Semua kejadian biiznillah. ibu ditakdirkan bertemu dengan yang tidak ada kaki, itu Allah yang atur supaya kita bersyukur punya kaki tanpa meremehkan yang tidak punya kaki. Benar? Karena tidak punya kaki menjadi dekat dengan Allah lebih baik daripada punya kaki jadi jauh dari Allah. Halo, jelas bu? Ya, kita kaki utuh jadi dekat dengan Allah itu lebih baik daripada tidak punya kaki jauh dari Allah. Karena yang pentingnya itu bukan kakinya jadi dekat dengan Allah atau tidak, itu kan. Ibu bagus, kalau bisa bersyukur itu bagus, tambah lagi ibu bersedekah itu lebih bagus. Dah. Itu tidak salah kata kita bersyukur melihat kondisi seperti itu, ah. Barusan sudah dijawab, bagus ya. Ya, makasih, ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ini tidak sia-sia, semua sudah diatur Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paginya saya sekolah dulu. Jadi itu ketika mengajar sering membuat kelawakan. Ketika mengajar sering membuat gurau dan kelawakan. Nah, sekarang perasaan saya ternyata berlebihan sampai saat ini. Jadi saya bertanya, kira-kira gimana cara saya untuk mengubah itu? Nah, itu saya sudah mengajar sekitar setahun lebih. Itu kan. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan tidak boleh bergurau, tapi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh gurau yang jadi dosa. Makin banyak bergurau, sebetulnya izah gurunya itu akan berkurang dan tidak terbayang oleh kita Rasulullah dan para sahabat kerjanya bikin lelucon. Namun Rasulullah pun pernah membuat lelucon yang sederhana, tapi tidak melanggar sama sekali. Contohnya ada yang mau pergi, ya sudah silakan naik anak unta aja. Rasul, saya sudah tua, masa naik anak unta? Memangnya unta tua anak siapa ya? Tuh, memang beginilah terlalu dalam gurunya ya, sehingga sudah telat ketawanya. Anak unta itu kan sudah harus kecil ya kan. Nggak apa-apa, lambat juga kita nikmat. Ya kan, disuruh naik anak unta kan kita membayangkannya anak unta itu kecil. Padahal kan ontanya sudah gede juga, anak unta namanya anak saudara. Tuh, memang sudah penjelasannya. Ada ibu-ibu ya Rasul, gimana nih saya ke sorga tidak? Nek, di sorga enggak ada nenek-nenek. Langsung sedih. Ya memang tidak ada nenek-nenek di sorga kan, nanti ibu-ibu jadi bidadari ya. Muda kembali, makanya jangan takut jadi tua ya bu ya. Tapi takutlah tidak masuk sorga. Tua mah mesti, tapi ke sorga belum pasti. Nikmati jadi tua dengan memperbanyak amal soleh. Jangan terlalu ingin awet muda yang membuat lupa ke Allah. Kurang syukur. Sudahlah, kita mau bayi terus. Gitu. Jadi pas kita gurau ini nyala, berlebihan tidak, bohong tidak, apa yang saya cari dari semua ini. Sudah? Aduh, kayak tidak boleh kerjaan. Ini kemana? Mau nanya, terakhir ya bu, janji ya. Hadirin. Tetangga yang meninggal itu kita ramai-ramai mengkonakan jenazah setelah sholat subuh. Itu sebenarnya boleh apa tidak? Yeah. Yang ketiga, kalau orang meninggal dunia itu dengan Kalau berdosis itu wajib disunatkan atau tidak? Baik, terima kasih Allah yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang dapat saya peroleh, Rasulullah tidak menyolatkan orang yang bunuh diri. Yang kedua, menyolatkan jenazah sesudah subuh boleh, karena itu tidak ada kaitan dengan waktu sholat jenazah. Ya, bukan sholat ba'da subuh, itu sholat jenazah. Yang ketiga, tentang presiden, saya juga berpikir demokrasi itu termasuk yang tidak adil. Karena suara seorang ulama yang takut ke Allah sama dengan suara penjahat yang ahli maksiat. Benar? Suara orang profesor yang berilmu tinggi sama dengan tamat SMP yang 17. Tapi faktanya di Indonesia itu baru itu yang jalan. Ya, demokrasi kan sebetulnya kurang adil. Benar? Hanya baru diadil dianggap suaranya, padahal tiap orang beda-beda kapasitas. Kalau memang mau nyoblos, saya nggak pelatih politik nih. Tapi enggak. Itu wartawan. Gini ya. Kapan sih? 9 April kita pengajian. Oh, berarti ini terakhir sebelum jam 12 jam itu ya. Inilah istiqoroh aja. Jadi orang yang takut ke Allah. Karena orang yang enggak takut ke Allah, pasti dia takutnya sama dunia ini. Orang yang gak takut ke Allah menghalalkan banyak cara. Orang yang takut ke Allah jabatan itu aman. Orang yang gak takut ke Allah jabatan itu pemuas nafsu. Itulah mesti orang aja. Kalau pilpres apa? Agustus. Masih sempat pengajian lagi kan? Begitu. Hadirin, mau bersedekah? Ilmu ini ada manfaatnya. Semua kebaikan datang dari Allah, bersedekah. Ya. Semoga siapapun yang bersedekah oleh Allah dilepaskan dapat rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan urusannya, dimudahkan segala hal yang maslahat dunianya, dijauhkan dari bala wal musibah, diundang kebaikan. Haji Haji Muhammad. Silakan petugas, dan saya akan mengumumkan rekan-rekan Darut Tauhid Allah membangun masjid di Cipaku. Ini wakaf ya. Bagi rekan-rekan yang mau wakaf setiap bulan, ini dengar, ini nomor teleponnya, ini